إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada inti dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait dengan biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Langsung saja kita masuk, barakallahu fikum. Kitab Usulus Sunnah ini secara ilmiah penisbatannya kepada Imam Ahmad, barakallahu fikum, terbukti. Sabit. Karena dalam pembahasan sebuah karya tulis, khususnya para ulama mutaqaddimin, itu para muhaqqiq mereka terlebih dahulu sebelum mereka memberikan keterangan yang detail terhadap kitab, mereka akan mengecek keabsahan penisbatan kitab kepada penulis. Terkadang ada beberapa kitab yang penisbatan kepada penulisnya itu tidak benar, barakallahu fiik, dan masih menjadi perbincangan. Seperti contoh kitab Ar-Ruh. Kitab Ruh miliknya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kitab ini menjadi perbincangan di kalangan ahli ilmu penisbatannya kepada Ibnul Qayyim. Sebagian mengatakan itu bukan karya beliau, barakallahu fiikum. Sebagian yang lain mengatakan itu karya beliau. Sebagian yang lain mengatakan itu karya beliau ketika beliau masih ada terpengaruh dengan pemahaman tasawuf. Barakallahu fikum. Iya. Begitu juga kitab Al-Haidah. Barakallahu fikum. Sehingga saya juga ada perbincangan di kalangan ahli ilm terkait dengan penisbatan kepada penulisnya. Sehingga termasuk perkara yang ilmiah di kalangan ahli ilm, mereka membahas sebuah kitab itu dicek terlebih dahulu kebenaran, apakah memang itu tulisan dari barakallahu fikum yang tersebut di dalam kitab. Nah, terkait dengan kitab Usulus Sunnah, bila syakin wala raib, tanpa ada keraguan, barakallahu fikum, kitab ini memang benar-benar milik Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu barakallahu fikum dinukilkan oleh beberapa ulama-ulama sunnah. kitab ini adalah kitab yang memang dikenal di kalangan para ulama sunnah adalah milik Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara yang membuktikan kalau kitab ini memang karya beliau, barakallahu fikum, seperti kitab Usulus Sunnah, ya, Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah, karya Imam Al-Lalikai. Kitab itu menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan i'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nah, di dalam kitab itu disebutkan di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad barakallahu fikum yang dikenal dengan kitab Usulus Sunnah, disebutkan dalam barakallahu fikum kitabnya Imam Al-Lalikai, Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah. Baik, langsung saja kita masuk kepada pernyataan beliau dalam kitab barakallahu fikum. Sebenarnya kitab ini punya sanad, ya. Ada sanad yang cukup panjang sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Baik. Tapi untuk menyingkat waktu, barakallahu fikum, sanadnya kita tidak sebutkan dan sanadnya sahih sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Baik. Itu salah satu keistimewaan kitab-kitab mutaqaddimin. Karena kitab-kitab mereka itu memiliki sanad. Artinya barakallahu fikum, pada masa itu iya, penukilan khabar itu sangat ketat. Khususnya ketika ingin menukilkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan sahabat atau ucapan para tabi'in. Barakallahu fikum. Baik, saat itu sudah diberlakukan barakallahu fikum. Baik, yang namanya filterisasi, ya, berita barakallahu fikum. Yang saat ini yang seperti itu sudah mulai terkikis, ya, barakallahu fikum. Terjadinya sekian banyak berita-berita hoax, ya, fitnah yang mengandung barakallahu fikum unsur mungkin membunuh sebuah karakter, yang terkadang mengandung unsur fitnah, mengandung unsur membakar emosi, provokasi, barakallahu fikum. Itu diantara yang menyebabkan berita-berita seperti ini, barakallahu fikum, tersebar dan memiliki pengaruh, ya, kepada kaum muslimin. Karena prinsip Islam yang sangat mendasar dalam penukilan berita itu tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka kalian harus tabayyun. Sehingga dari sini diambil kaidah dasar oleh mereka para ulama, ya, bab jurnalistik, ya, bab dalam penukilan berita, bab dalam menyampaikan berita, barakallahu fikum. Ayat ini kalau diamalkan oleh umat Islam, barakallahu fikum, tidak akan banyak yang namanya keributan dan kerusuhan. Tidak akan banyak yang namanya barakallahu fikum kecurigaan, zon. Iya. Yang membuat barakallahu fikum suasana di kalangan kaum muslim itu jadi keruh. Barakallahu fikum. Apalagi di barakallahu fikum dipermudah dengan media-media yang ada. Iya. Baik media cetak ataupun media elektronik, benar-benar merusak. Ketika kaum muslimin barakallahu fikum tidak smart, ya, tidak mengamalkan ayat ini. Barakallahu fikum. Ayat ini diambil kaidah oleh mereka para ulama, barakallahu fikum. Tayyib, dari mafhum ayat ini diantaranya oleh al-mufassir ahli tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya Tafsir Kalimur Rahman, barakallahu fikum, kata beliau, kalau yang membawa berita itu adalah orang yang thiqah, orang yang dipercayai, orang yang amanah, orang yang tidak pernah dikenal dengan kedustaannya, Ya, orang yang barakallahu fikum termasuk thayyib, ahli agama. Maka diterima beritanya. Barakallahu fikum. Kemudian kalau yang membawa berita itu adalah orang yang dikenal dengan kazibnya, dustanya. Ya, orang ini ma'ruf sebagai orang yang suka mendusta. Atau orang ini yang ma'ruf dikenal dengan fattan. Ya, tukang menebar fitnah. Tukang barakallahu fikum menebar berita-berita apa? Yang mengadu domba. Dan pernah terbukti. Maka beritanya ditolak. Tidak usah bingung-bingung. Barakallahu fikum. Tolak. Tapi kalau yang datang membawa berita ini orang yang masih mubham. Ya, kita tidak tahu ini orang jujur atau tidak. Dan kita tidak tahu juga apakah orang ini seorang pendusta atau tidak. Maka beritanya jangan diterima mentah-mentah. Fatabayyanu. Tetapi apa? Di cross-check terlebih dahulu. Iya. Ditanyakan dari mana asalnya. Amman. Dari siapa kamu dapat berita ini? Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ketika dia mengatakan dari fulan. Kita cek siapa si fulan. Misal fulan barakallahu fikum adalah orang yang terpercaya. Masih ada berikutnya pertanyaan aman. Si fulan dapat dari siapa? Barakallah. Ya, kalau zaman dahulu itu ketat dalam masalah berita. Iya, dalam masalah barakallahu fikum hal-hal yang khususnya terkait dengan masalah umat. Barakallahu fikum. Mereka enggak sembarangan dalam menebarkannya barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Intinya kalau kita melihat barakallahu fikum sani ya, karya-karya ulama terdahulu itu barakallahu fikum menunjukkan bagaimana juhud ya, perhatian mereka dari sisi barakallahu fikum kepalidan ya, keabsahan thayyib tentang apa yang akan mereka sampaikan kepada umat barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala usulus sunnati indana. Usulus sunnati indana. Usul maknanya adalah dia ini jam'u min aslid. Bentuk jamak dari kalimat asl. Aslun usulun. Barakallahu fikum. Dan kalimat usul secara bahasa maknanya adalah barakallahu fikum ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Apa, Mas Ilmi? Nah, istilah singkatnya pondasi. Itu usul. Dalam bahasa. Barakallahu fikum. Adapun dalam penggunaan istilahnya. Dalam syar'i. Barakallahu fikum. Dan juga kalam. Para ulama itu sesuai dengan konteksnya. Usul memiliki makna yang berbeda. Iya. Terkadang usul itu dimaknakan dengan pokok ya, atau pondasi. Tapi terkadang juga usul di dalam ucapan para ulama maknanya adalah dalil, ya, landasan barakallahu fikum yang menopang sebuah argumen. Seperti mereka mengatakan wa aslu hadza al-hukm. Misalnya. Dan asal hukum ini maksudnya adalah dalil atau landasan yang menjadi penguat argumen dari masalah ini adalah qauluhu ta'ala. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Al-Muhim itu makna kalimat usul. Adapun yang diinginkan dari kalam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala barakallahu fikum, usul di sini maknanya adalah tadi. Ya, pokok-pokok atau pondasi yang barakallahu fikum menjadi pegangan dalam sunnah. Baik. Berikutnya ucapan beliau as-sunnah. Ya, ucapan beliau as-sunnah. Lafaz as-sunnah barakallahu fikum juga memiliki banyak makna. Ya, lafaz as-sunnah juga memiliki banyak makna. Barakallahu fikum. Lafaz as-sunnah kalau dalam istilah ahli hadis, ya, lafaz as-sunnah ketika yang berbicara ini adalah ahli hadis dalam konteks pembahasan ilmu hadis, maknanya adalah kullu ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Bisa berupa ucapan, perbuatan, atau takrir. Ya. Jadi sunnah kalau dalam istilah ilmu hadis itu adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Entah itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrirnya beliau. Barakallahu. Kemudian sunnah kalau dalam barakallahu fikum bahasanya fuqaha, ya, dalam istilahnya ahli fikih, pakar fikih, itu lain lagi. Ya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Tapi dalam istilah fikih. Nah, terkadang barakallahu fikum kaum muslimin itu campur aduk dalam memahami kalimat sunnah. Iya. Barakallahu fikum. Seperti sunnah untuk memelihara yang namanya jenggot, itu sunnah nabi. Sunnah barakallahu fikum untuk menaikkan pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian kaum muslimin memahami kan cuma sunnah Ustaz. Dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ini adalah pemahaman yang salah. Sunnah dalam lisan barakallahu fikum para ulama ketika membahas hal-hal yang seperti ini, ya, seperti memelihara jenggot itu adalah sunnah nabi, kemudian barakallahu fikum menaikkan pakaian di atas mata kaki, barakallahu fikum, itu maknanya adalah dalam artian barakallahu fikum apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu datang dari perbuatan beliau, juga datang dari apa? Ucapan beliau. Dan semuanya dengan nada atau dengan konteks perintah. Iya, perintah untuk memelihara jenggot, perintah untuk meninggikan pakaian di atas mata kaki. Barakallahu fikum. Dan dalam ilmu usul, hukum asal perintah itu adalah wajib. Barakallahu fikum. Baik, sehingga ya kita maknakan barakallahu fikum sesuai dengan kaidah hukum ilmu usul. Iya, bahwasanya memelihara jenggot, memanjangkan jenggot itu perkara yang wajib bagi seorang muslim. Begitu juga menaikkan pakaian di atas mata kaki, barakallahu fikum. Iya. Kalau masalah jenggot muttafaqun alaih. Semua imam mazhab 4 sepakat wajib hukumnya. Iya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat. Ya, bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk apa? Memelihara jenggotnya. Barakallahu fikum. Baik. Adapun terkait dengan menurunkan atau menaikkan pakaian di atas mata kaki, memang di situ ada pembahasan, ada khilaf, ya, yang terjadi di kalangan para ulama. Dalam bab barakallahu fikum, sebagian mereka mengatakan menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu tidak mengapa kalau tidak sombong. Nah, itu koidnya mereka. Ya. Selama tidak sombong, tidak mengapa. Ada sebagian yang berpendapat demikian, barakallahu fikum. Baik. Ada juga yang berpendapat, barakallahu fikum, iya. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum. Iya, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Setiap pakaian yang melampaui kedua mata kaki, ancamannya adalah neraka. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan memang ada beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ada qaid berikutnya. Innallaha la yanzuru ya wala yukallimu. Sesungguhnya Allah tidak akan mau melihat, tidak akan mau mengajak bicara, tidak akan mau memberikan rekomendasi kepada tiga orang. Barakallahu fikum. Baik. Di antaranya adalah barakallahu fikum. Baik. Iya. Yang disebutkan adalah orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Manjarra saubahu khuyala'a. Iya, orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena kesombongan. Barakallahu fikum. Nah, di sini terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini mengkhususkan hadis yang pertama tadi yang umum, fa finnar. Iya. Jadi maksudnya di neraka apabila apa? Barakallahu fikum, karena sombong tadi. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita melihat ilmu usul, barakallahu fikum, itu tidak bisa. Iya. Hadis barakallahu fikum yang umum tadi dikhususkan dengan hadis karena sombong. Barakallahu fikum. Karena dalam bab mengkhususkan sesuatu yang umum dalam ilmu usul itu ada ketentuannya, enggak asal comot-comot saja. Iya, barakallahu fikum. Tapi dilihat antara hukum ya dan sebab apakah sama, barakallahu fikum. Baik, ketika antara hukum yang disebutkan dan sebab yang disebutkan itu berbeda, maka tidak bisa dijadikan hadis ini sebagai pengkhusus hadis yang lain. Nah, terkait dengan kasus ini, barakallahu fikum, baik, antara hukum yang disebutkan dan sebabnya itu berbeda. Jadi, kesimpulannya, barakallahu fikum, ya, barakallahu fikum, orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, ya, tanpa ada rasa kesombongan, itu diancam dengan neraka. Nah, ketika seorang itu barakallahu fikum menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, dengan ada unsur kesombongan, maka hukumannya tambah. Ya tadi, Allah tidak akan sudi melihat dia, Allah tidak akan berbicara dengan dia, Allah tidak akan memberikan rekomendasi kepada dia. Sehingga dia menjadi orang yang dicuekin. Barakallahu fikum. Tayyib. Terus bagaimana sikap kita, barakallahu fikum? Dalam masalah ini, barakallahu fikum, sebagian para ulama memberikan kaidah. Ya, ketika terjadi khilaf di antara para ulama, antara satu mengatakan haram, satu mengatakan boleh, ya, apalagi makruh, maka sikap kita, barakallahu fikum, adalah ketika kita masih bingung, ya, maka kita mengambil pendapat yang mengharamkan. Karena itu apa? Abro li zimmah. Lebih aman untuk kita. Ya. Barakallahu fikum. Lebih aman untuk akhirat kita. Barakallahu fikum. Seandainya pendapat yang benar, barakallahu fikum, adalah pendapat yang mengatakan haram, kita aman. Seandainya pendapat yang benar, barakallahu fikum, yang mengatakan itu boleh atau makruh, kita juga aman. Ya kan? Kita tidak melanggar. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memang barakallahu fikum dalam proses pengamalan sunnah, barakallahu fikum, kita tidak ya mengedepankan hawa nafsu. Jadi kalau kita mengedepankan hawa nafsu, barakallahu fikum, ya tadi, waduh Ustaz, enggak enak Ustaz. Ya, kayaknya aneh. Masa ke kantor kok pakai pakaian cingkrang itu. Iya, nanti diketawain sama teman-teman, barakallahu fikum. Iya, jadinya kita pakai perasaan, barakallahu fikum, ya akhirnya kita terbawa, barakallahu fikum. Iya. Padahal masalah barakallahu fikum kepantesan atau tidak itu sebenarnya perkara nisbi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Dalam masalah pakaian cukup banyak orang yang berpakaian aneh-aneh tapi mereka enjoy-enjoy saja. Barakallahu fikum. Tidak mempedulikan apa kata orang. Ya kan? Kayak tadi yang saya lewat karnaval itu macam-macam pakaiannya barakallahu fikum. Ada yang cuma pakai kempes tok tadi di perjalanan. Nauzubillah. Barakallahu fikum. Iya, enjoy-enjoy saja mereka. Barakallahu fikum. Baik. Itu dalam kasus atau kondisi tertentu ya. Apalagi dalam keseharian. Barakallahu fikum. Baik. Mereka biasa-biasa saja. Dalam keadaan kita, barakallahu fikum, sedang berusaha untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan bimbingan Nabi, itu pahalanya besar. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, pahala orang yang di akhir zaman, yang dia berusaha menghidupkan sunnah Nabi, yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi ketika masyarakat meninggalkannya, barakallahu fikum, pahalanya bisa melebihi para sahabat amalan saat itu. Iya. Para sahabat bertanya, apakah yang Anda maksud lebih utama dari kami, wahai Rasul? Nah, sehingga barakallahu fikum, untuk orang-orang seperti kita di masa seperti ini, ya, ada peluang. Barakallahu fikum untuk apa? Mengejar para sahabat. Ya. Memang para sahabat sudah mendahului kita. Mereka start lebih dulu. Mereka membawa kendaraan yang sangat cepat. Yaitu keimanan mereka yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kita sudah tertinggal jauh. Tapi dengan barakallahu fikum kuatnya kita. Ya, dalam ittiba. Berusaha mengikuti sunnah Rasul. Berusaha mengikuti barakallahu fikum generasi terbaik. Insyaallah kita akan mendapatkan kendaraan yang cepat. Kita akan bisa mengejar mereka para sahabat. Karena Rasul sudah menyebutkan dalam beberapa barakallahu fikum tayyib kujangannya, beliau telah menggambarkan keadaan umat nanti di akhir zaman. Iya. Barakallahu fikum. Dan kita masuk dalam gambaran tersebut. Barakallahu fikum. Dan memang Rasul mengatakan ujiannya berat. Iya. Kal qabidina al-jamr. Orang yang mengamalkan sunnah di masa-masa akhir zaman, barakallahu fikum, itu seperti orang yang memegang bara api panas. Iya. Ketika kita coba untuk mengamalkan, ketika kita coba untuk merealisasikan, panas. Orang di sekitar kita panas, kita juga panas. Iya kan? Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum cukup banyak juga yang berguguran. Enggak kuat. Dilepas. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ada yang balik lagi. Barakallahu fikum ke masa lalunya. Baik. Artinya dia benar-benar menjadi orang yang ami. Orang-orang yang awam sudah. Enggak mikiri urusan agama yang penting fulus. Barakallahu fikum. Duit. Iya. Barakallahu fikum. Ada juga di kalangan mereka yang tetap sabar, barakallahu fikum, walaupun iya, di sekitarnya panas dan dia juga merasa panas dalam mengamalkannya, barakallahu fikum, tapi pahalanya sangat besar. Iya. Tuba kata Rasul. Tuba lil ghuraba. Akan mendapatkan surga Tuba. Iya, ada surga khusus untuk mereka. Lil ghuraba, untuk orang-orang yang terasing, dianggap aneh oleh masyarakatnya. Bukan karena tindakan dia yang nyeleneh, tapi apa? Karena tindakan dia yang berusaha kembali menghidupkan sunnah. Tindakan dia yang berusaha untuk barakallahu fikum kembali ya, mengamalkan tayyib bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil ghuraba. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Karena di awal beliau telah menyebutkan bada'al islamu ghariban wa sayaudu bada'a wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing, aneh. Iya. Dan nanti kata beliau Islam itu juga akan kembali menjadi asing dan aneh. Barakallahu fikum. Karena jauhnya kaum muslimin dari zaman nubuwah. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian seiring dengan itu yang namanya ulumuddin, ilmu-ilmu agama sudah ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ya akhirnya tersamarkan antara kaum muslimin, pada kaum muslimin, antara mana yang sunnah Nabi, mana yang bukan. Ya, mana yang haram, mana yang halal, mana yang tauhid, mana yang syirik, tersamarkan. Barakallahu fikum. Ya, akhirnya apa? Islam menjadi asing dan terasingkan. Barakallahu fikum. Tapi Rasul memberikan motivasi, ya, memberikan semangat. Barakallahu fikum kepada mereka-mereka yang berusaha untuk tetap mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dikala masa-masa seperti itu, beliau mengatakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing karena ingin mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada kalam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan usul sunnah indana. Baik. Jadi sunnah menurut istilah ahli hadis adalah apa? Apa yang datang dari Nabi. Ucapan, perbuatan, atau takrir. Kalau menurut istilah fuqaha, ahli fikih, adalah sesuatu yang dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan tidak, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Terkadang juga barakallahu fikum sunnah, sayyid, maknanya adalah al-aqidah atau manhaj. Ya. Sunnah itu dimaknakan dengan aqidah atau manhaj. Aqidah artinya apa? Keyakinan. Ideologi. Pokok. Manhaj itu metode. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini istilah ini banyak digunakan oleh barakallahu fikum para ulama-ulama mutaqaddimin. Iya. Ketika mereka mengarang kitab-kitab yang dengan barakallahu fikum bertemakan sunnah. Cukup banyak kitab yang diberikan judul dengan as-sunnah. Miliknya Ibnu Abi Asim, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Kitabnya judulnya apa? As-sunnah. Barakallahu fikum. Setelah kita lihat, di dalam kitab tersebut ternyata kandungannya adalah barakallahu fikum, segala sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad. Iya. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Manhaj atau metode ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami agama atau menjalankan agama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makna sunnah dalam ucapan Imam Ahmad di sini adalah makna yang terakhir tadi. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Akidah. Iya. Keyakinan, ideologi, barakallahu fikum, dan manhaj atau metode, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kata beliau usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Artinya pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok ideologi ahli sunnah wal jamaah. Indana, maksudnya di sini adalah kembali kepada ulama'u salaf. Iya. Atau ulama'ul islam. Iya. Jadi pokok-pokok ideologi ahlus sunnah wal jamaah di sisi para ulama adalah poin-poin yang akan disebutkan. Artinya barakallahu fikum, poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Iya. Sesuatu yang sifatnya itu sangat prinsipal. Sangat prinsip. Barakallahu fikum. Seseorang yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh beliau, itu barakallahu fikum bisa keluar, ya, dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Seseorang atau kelompok yang menyelisihi apa yang akan disebutkan dari pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, itu bisa masuk barakallahu fikum dalam 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga penting bagi kita barakallahu fikum untuk mengetahui dan memahami dan juga mengamalkan. Ya. Apa yang akan beliau sebutkan di sini? Barakallahu fikum. Dan apa yang beliau sebutkan di sini barakallahu fikum bukan berasal dari pendapat beliau pribadi. Ya. Karena di sini beliau mengatakan indana, beliau nisbahkan kepada kami. Biasanya barakallahu fikum kalau kita belajar ilmu ya fikih itu biasanya ketika seorang ulama mengatakan indana itu maksudnya adalah penukilan ijma, ya, kesepakatan. Ya, terkadang kesepakatan itu memang kesepakatan dalam arti yang luas, ya, semua para ulama. Terkadang juga kesepakatan itu maksudnya adalah kesepakatan antara satu madhab. Barakallahu fikum. Intinya ketika mereka mengatakan nahnu, ya, atau ketika mereka mengatakan indana, itu maknanya sesuatu yang sudah menjadi apa? Konsensus, kesepakatan di kalangan mereka, para ulama. Barakallahu. Tiga poin-poin yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di sini adalah sesuatu yang bisa kita katakan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga barakallahu fikum orang yang menyelisihi apa yang disampaikan, apa yang akan beliau sebutkan, itu barakallahu fikum iya bisa keluar dari apa? Rombongan ahlu sunnah. Iya, sehingga apa? Sangat-sangat prinsipal. Iya. Sangat-sangat pokok barakallahu fikum. Dan bisa kita katakan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui ini. Iya, untuk mempelajarinya. Memahami dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, adapun poin per poin yang akan beliau sebutkan insyaallah akan kita lanjutkan pada barakallahu fikum kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya kami mohon maaf atas keterlambatan barakallahu fikum. Baik, karena memang tadi ada ya gangguan di perjalanan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nakafi bil qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.